بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نحمد الله عز وجل ونشكره kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meneruskan pembahasan kita. Pembahasan kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Dan ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Masih diberikan kesempatan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Bulughul Maram, masih dalam pembahasan kitab Thaharah tentang bersuci. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang adab di dalam menyelesaikan hajat, yaitu adab di dalam buang air kecil dan juga adab dalam buang air besar, yang dimana adab ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun dari sesuatu urusan yang berkaitan tentang agama, muamalah, perdagangan, nikah dan sebagainya, itu semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam masail ini akan disebutkan tentang adab-adab menyelesaikan hajat. Terakhir yang kita bahas yaitu tidak memasukkan dari sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala ke dalam WC. Karena WC, toilet, adalah merupakan tempatnya syaitan, tempatnya seseorang membersihkan najis, mengeluarkan najis, sehingga jangan sampai masuk dari sesuatu yang terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk dari ketakwaan hati. Kemudian pembahasan yang kita telah bahas dari kitab Thaharah yaitu membaca doa sebelum masuk ke toilet. mendahulukan kaki yang kiri. Berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar seseorang dijauhkan dari gangguan syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pernah kita sebutkan, hadis Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan memasuki ke toilet, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Naam. Tayib. Dan hal ini dibaca di sebelum, bukan ketika masuk di dalam WC baca doa. Fahadam mayajus. Naam. Dan Rasulullah SAW melakukan hal ini secara terus-menerus. Karena dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah SAW idza dakhala as-salat. Bahwa Nabi SAW apabila akan memasuki ke toilet. Para ulama menyebutkan bahwa kana yakunu di sini yufidu istimrar. Hal ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani setiap akan memasuki ke toilet, Nabi berdoa. Naam, karena Nabi melakukan hal seperti ini istimrar. Dan ini adalah merupakan suatu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'mal, amalan-amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha. Apa itu adwamuha? Adwamuha yaitu dia sering melakukannya. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Dia lakukan sedikit, tapi sering, terus menerus. Tiap hari dia lakukan, walaupun hal itu sedikit. Itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mudawamah. Sering melakukannya. Berbeda dengan seseorang yang kadang dia melakukannya sebulan sekali atau tiga bulan sekali atau empat bulan sekali, lima bulan sekali dia lakukan. Walaupun dia lakukan hal itu banyak, tapi liburnya lama sekali. Nah, akan tetapi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berdoa. Karena dalam ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ketika kita selalu ingat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, walaupun sedikit, walaupun itu pendek, tapi dia lakukan dengan cara terus menerus, itu amalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasakanlah sedini mungkin kepada kita sendiri, dan juga ajarkanlah kepada anak-anak kita untuk membiasakan dalam melakukan hal-hal kebaikan. Kenapa? Karena apabila dia akan terbiasa, akan otomatis. Ketika akan masuk ke toilet, berdoa. Ketika keluar, berdoa. Ketika dia berwudu, selesai berwudu, berdoa. Kenapa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya, hadis yang berkaitan tentang adab-adab di dalam menunaikan hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Qala rahimahullahu taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqu la'inain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Hadis riwayat Muslim. Zada Abu Dawud an Mu'ad wal Mawarid wa li Ahmad an Ibn Abbas aw naqimain wa fihi ma dha'fun. Wa akhraja Tabrani annahi an tahta al-ashjar al-muthmira wa daffati nahr al-jari min hadith Ibn Umar bi sanadin dha'if. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqu la'inain, jauhilah oleh kalian dua penyebab seseorang terlaknat. Yang pertama, alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yang di mana seseorang menyelesaikan hajatnya, buang air kecil ataupun buang air besar di jalan umum. Yang kedua, au fi dhillihim, di tempat orang berteduh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Abu Daud menambahkan dari hadis Mu'ad, wal mawarid, dan juga tempat sumber air. Kemudian yang berikutnya dari riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibn Abbas, au na'imain, tempat air tergenang. Fihi ma dha'fun, dua hadis tadi terdapat kelemahan. Dia dan dikeluarkan oleh Tabrani larangan seseorang menyelesaikan hajatnya di bawah pohon yang berbuah. Wa dhaffatin nahr al-jari, di pinggir sungai yang jalan. Min hadis Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Naam. Baik. Di dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan yaitu tempat-tempat yang dilarang seseorang menyelesaikan hajatnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ittaqu la'inain, jauhilah oleh kalian dua penyebab seseorang dilaknat. Apa itu laknat? Laknat yaitu jauhnya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, ittaqu la'inain, jauhilah oleh kalian penyebab seseorang dilaknat. Yang pertama, buang air kecil atau buang air besar di jalan manusia. Yang kedua, fi dhillihim, di tempat mereka berteduh. Kemudian dalam hadis-hadis yang berikutnya, di sumber air, di bawah pohon yang berbuah. Hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sebab larangan ini? Sebab larangan ini yaitu karena tempat seseorang yang lalu lalang yaitu adalah merupakan tempat yang di mana banyak orang yang berjalan ke sana kemari. Kotoran manusia najis. Air kencingnya najis. Bahkan baunya pun bau yang sangat menyengat. Baik buang air kecilnya ataupun buang air besarnya. Sehingga hal ini bisa menyakiti mereka. Terlebih-lebih apabila mereka menginjak kotoran. Masih mending injak kotoran kotoran kambing atau kotoran sapi. Kenapa? Karena baunya tidak menyengat dan juga tidak najis. Berbeda seseorang apabila menginjak kotoran manusia. Yang pertama najis, yang kedua bau yang menyengat. Sehingga hal ini, yang pertama dia bisa menyebabkan dia terlaknat, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua menyakiti orang yang lewat. Dalam hadis sebutkan, wa fi dhillihim, di tempat orang berteduh, di halte, di taman, lain sebagainya, tempat-tempat orang banyak berkumpul berteduh, itu akan menyakiti mereka. Bahkan orang yang lewat misalkan bau pesing, atau ketika menginjak kotoran keluar kata-kata yang kasar. Kenapa? Karena merasa tersakiti menginjak kotoran manusia. Kalau binatang masih mending, ini manusia yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Bani Adam. Allah telah memuliakan Bani Adam sehingga Bani Adam yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan akal kepada mereka, dan juga mereka untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, adab-adab di dalam buang air kecil, buang air besar, jangan sampai menyakiti atau menyebabkan seseorang terlaknat. Kadang kita menemukan orang-orang yang berhenti seenaknya, buang air kecil di situ, jalan lagi. Tidak peduli orang yang lewat. Mau orang lewat itu akan tersakiti atau mendapatkan apa, bau yang menyengat, bau pesing dan sebagainya. Tidak peduli. Dia hanya memperdulikan diri dia sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Padahal dosanya berlipat-lipat. Yang pertama mendapatkan laknat, yang kedua dia menyakiti orang yang lewat, kemudian yang ketiga yang dimana dia akan terkena pakaiannya, yang dimana hal itu akan menjadikan najis mengenai pakaiannya, kemudian dia jadikan sholat. Nah, yang itu merupakan sebab-sebab seseorang disiksa di alam kuburnya. Sehingga hal ini jangan disepelekan. Hal ini jangan disepelekan. Kalau kita melihat orang-orang yang kencing sembarangan, kita nasihati, tidak boleh kencing sembarangan di tempat orang lewat. Kenapa? Kasihan orang yang lewat akan tersakiti. Nasihati. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, amruhu ilallah. Yang jelas kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihati orang yang tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia belum mempelajarinya. Kita nasihati dengan akhlak yang mulia. Jangan lempar dari jauh dengan batu, misalkan kena kepalanya berdarah, akhirnya berantem. Nah, ajarilah kepada orang-orang yang mungkin dia tidak tahu hukumnya dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Arabi, orang Arab dari pedalaman, datang ke masjid bukan sholat tapi kencing. Fabala fi ta'ifatil masjid, kencing. Orang-orang ingin mengejar Nabi, biarkan dia selesaikan kencingnya. Ketika sudah selesai, Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mengambil seember air, kemudian dituangkan air tadi di tempat najis tadi. Kemudian Rasulullah memanggil orang yang kencing tadi. Tahu, ini masjid rumah Allah, tidak boleh ada sesuatu yang najis. Dinasehati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut. Dan ini adalah merupakan hikmah dan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada orang-orang yang belum paham. Orang tukang beca kencing sembarangan misalkan, mungkin dia belum belajar, nggak paham ini hukumnya haram dan sebagainya. Ajari dengan pelan-pelan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengejar orang yang kencing di masjid, melempar. Kenapa? Karena akan ada madarat yang lebih besar. Apa itu madaratnya? Yang pertama, air kencingnya akan bertumpah kemana-mana. Berbeda apabila dibiarkan. Bukan dibiarkan kemungkaran, enggak, biarkan. Agar air kencing tadi dia di satu tempat. Kalau misalkan dikejar, air kencingnya kesana kemari, sehingga repot untuk membersihkannya. Kemudian yang kedua, ketika akan dikejar, orang tadi akan buru-buru, kemudian air kencingnya akan mengenai pakaiannya, akan mengenai tubuhnya, dan itu akan menjadikan penyakit. Itu akan menjadikan penyakit. Sehingga ini adalah merupakan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang belum paham tentang agama. Nah, dan juga Nabi SAW ketika ada seseorang sahabat datang kepada Nabi, dia belum paham hukum zina, datang minta izin, "Ya Rasulullah, saya izin mau zina." Apa jawaban Nabi SAW? Nabi tidak membetaknya, tidak menamparnya dan sebagainya, tapi didakwahi dengan lemah lembut, dengan mengatakan, "Apakah engkau ridho apabila ibumu dizinai oleh orang lain?" Orang tadi mengatakan, "Tidak, Rasulullah." "Apakah engkau ridho apabila saudarimu, istrimu dizinai oleh orang lain?" "Tidak, ya Rasulullah." Begitu juga mereka tidak ridho istri-istri mereka, ibu-ibu mereka, atau saudari-saudari mereka engkau zinahi. Didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah yang lemah lembut. Naam. Baik, kemudian larangan seseorang yang buang air kecil, buang air besar juga di bawah pohon yang berbuah. Kalau misalkan tidak berbuah, maka tidak mengapa. Karena Nabi SAW pernah kencing di bawah pohon yang tidak berbuah. Sedangkan apabila pohonnya berbuah, hal ini dilarang. Kenapa? Karena apabila buah tadi jatuh, akan mengenai najis tadi, akan mengenai kotoran tadi. Sehingga ini juga merupakan adab di dalam buang air kecil atau buang air besar, jangan di bawah pohon yang berbuah ataupun di sumber air yang dimana dipakai oleh orang-orang untuk masak, untuk minum. Engkau datang malah buang air besar di situ, kotorannya kemana-mana. Nah, sehingga jangan sampai menyakiti mereka, karena ini merupakan fasilitas umum yang dimana jangan sampai kita menyakiti orang-orang yang memakainya. Qala rahimahullahu ta'ala, kita baca hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idha taghawata rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allah yamkutu ala dhalik. Rawahu wa sahih Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza taghawata rajulani," apabila dua orang dia buang air besar, "falyatawara kullu wahidin minhuma," maka masing-masing saling sembunyi. Si A, si B sembunyi. "Kullu wahidin minhuma an sahibihi," satu dengan yang lain dari sahabatnya. "Wala yatahaddatha," dan jangan ngobrol. "Fa innallaha yamkutu ala dhalik," karena Allah Subhanahu wa taala yamkutu, murka terhadap perbuatan tadi. Nah, dalam hadis ini, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ini merupakan adab dalam buang air kecil, buang air besar, yang diantaranya ketika seseorang baik di luar jauh ataupun di kamar mandi yang satu dengan yang lain berdekatan, hanya tertutupi dengan tembok. Amin. Nabi mengatakan satu dengan yang lain bersembunyi. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang melihat aurat orang lain. "Wala yatahaddatha," dan jangan ngobrol. Ngobrol ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perbuatan tadi. Ini merupakan adab yang dimana seseorang ketika menyelesaikan hajatnya, setelah itu keluar. Jangan berlama-lama. Kenapa? Sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa WC adalah tempat syaitan. Sebagus apapun toilet, dari marmer, bersih dan sebagainya, itu tempat syaitan, tempat buang kotoran. Nabi mengatakan wala yatahaddatsa, satu dengan yang lain jangan ngobrol. Baik ini di WC sebelah, si B WC sebelahnya lagi, atau si A di dalam WC, si B nunggu di luar. Sambil nunggu ngobrol, dia buang air besar ngobrol, atau berbicara lewat handphone. Nah, itu termasuk ngobrol. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala murka? Karena WC adalah merupakan tempatnya syaitan, yang dimana seharusnya seseorang cepat selesaikan hajatnya, setelah itu keluar, ini malah berlama-lama dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama, ngobrol bahkan sampai setengah jam, tidak terasa, atau bahkan sampai satu jam ngobrol terus di kamar mandi. Pertama, tempat syaitan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala murka apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, keadaan dia sedang buang air besar, yang dimana ada suara-suara atau suara yang tidak enak didengar ketika buang air besar. Nah, yang hal ini jangan sampai orang lain tahu. Kenapa? Sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Nah, apalagi itu seorang ngobrol antara satu dengan yang lain di dalam WC. Maka hal ini sepatutnya bagi kita semuanya untuk menghindarinya. Dan ini bukan termasuk dari adab, bukan termasuk dari adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Selesaikan hajatnya, setelah itu keluar. Nah, jangan berlama-lama di dalam WC. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, apabila dia yatahaddatsa, ngobrol satu dengan yang lain dalam WC, Allah murka. Allah murka. Terkecuali seseorang yang di mana dia membutuhkan, perlu. Contoh, dia buang air besar, ketika sudah selesai buka keran, mati airnya. Di ember habis airnya. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh meminta bantuan kepada orang lain dengan mengeraskan suara agar ada orang yang tolong untuk menyalakan sanyonya, tolong ambilkan gayung, tolong isikan air karena airnya kosong. Fahada jaiz, maka hal ini diperbolehkan. Sedangkan ngobrol panjang lebar lain sebagainya, fahada dilarang. Sepatutnya seseorang untuk menjauhinya. Nah, qala rahimahullahu taala an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassa min al khalab yaminihi wa la yatanaffas fil ina, muttafaqun alaihi wa lafdul muslim. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah kalian sekali-kali memegang kemaluan kalian dengan tangan kalian sedangkan kalian sedang dalam keadaan kencing. Wala yatamassah minal khalab yaminihi, dan jangan membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah bernafas di dalam gelas. Hadis muttafaqun alaih, ini adalah merupakan lafaz Imam Muslim. Dalam hadis ini disebutkan beberapa adab di dalam menyelesaikan hajatnya, yang diantaranya yaitu seseorang Nabi mengatakan la, jangan, yumsikanna, disertai dengan nun taukid, ini menunjukkan larangan keras. Janganlah sekali-kali kalian ketika kalian kencing kalian memegang kemaluan kalian dengan tangan kanan. Ini larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yatamassah minal khalabi yaminhi, dan jangan ketika sudah selesai buang air kecil, buang air besar, membersihkan dengan tangan kanannya. Kemudian yang ketiga, wala tanaffas fil ina, jangan nafas di gelas. Yang pertama yaitu jangan seseorang dia kencing kemudian memegang kemaluannya dengan tangan yang kanan. Kenapa? Karena tangan kanan adalah merupakan tangan yang mulia. Melakukan sesuatu yang baik dengan tangan kanan, mengambil, memberi, makan, minum, kemudian masuk ke masjid dengan kaki yang kanan, itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang kotor dengan tangan yang kiri. Buang air kecil, kita ketika buang air kecil pegang kemaluannya dengan tangan kiri. Masuk ke dalam WC dengan kaki yang kiri. Kenapa? Tempat yang kotor. Sehingga jangan, Nabi mengatakan jangan sekali-kali. Kenapa? Karena tangan kanan adalah tangan yang mulia. Tangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita kebiasaan ketika kita buang air besar, buang air kecil, membersihkan dengan tangan kanan. Kenapa? Hal itu membersihkan kotoran. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Wala yatanaffas fil ina." Janganlah kalian bernafas di dalam gelas. Ini merupakan adab di dalam minum. Nabi mengajarkan dalam minum pun ada aturannya. La yatanaffas, jangan bernafas. Kenapa? Karena seseorang ketika dia minum kemudian dia bernafas di dalam gelas tadi, ada beberapa mudarat. Mudarat yang pertama yaitu akan mengotori orang yang akan memakai gelas tadi. Engkau pakai, kemudian orang setelah engkau akan memakai akan dikotori oleh tadi karena engkau bernafas dalam gelas tadi. Kemudian yang kedua, kemungkinan seseorang dia mempunyai penyakit bronkitis atau lain sebagainya, sehingga bisa saja ketika dia bernafas atau batuk dalam bejana tadi akan mengotori dari si gelas tadi. Nah, dan juga akan orang yang setelahnya akan minum akan mengotori. Nah, seseorang boleh meminum air gelasnya satu orang kemudian dipakai oleh banyak orang. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Abu Hurairah ketika ada yang memberi susu dan susu ini diberikan oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah pingin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai meminumnya. Diberikan ke yang kanan, terus yang kanan, yang kanan. Abu Hurairah dia berharap ingin mendapatkan susu tadi. Puternya dari kanan dulu, karena itu yang sunnah. Kemudian ketika giliran Abu Hurairah, masih tersisa susu tadi. Abu Hurairah minum. Kemudian masih tersisa, Rasulullah mengatakan, minum ya Abu Hurairah, minum. Sampai kenyang sekali Abu Hurairah. Keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana air susu tadi bisa diminum secara beramai-ramai dan masih tersisa di akhir, Abu Hurairah masih meminumnya. Sehingga boleh saja seseorang yakni meminum sesuatu yang di mana banyak orang yang memakainya, fahada jais. Kemudian madarat yang ketiga disebutkan bahwa ditakutkan seseorang ketika dia bernafas di gelas akan tersedak. Kenapa? Karena air itu turun, nafas naik. Sehingga apabila berlawanan antara turun dengan naik, ketika air itu turun akan tersedak dia. Ketika dia minum, nafas tersedak dia, yang akhirnya batuk, tersedak, dan hal itu akan mengakibatkan mudarat. Dan ini telah diajarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila beliau minum, ya tanafas salasan, beliau bernafas 3 kali. Ini adab. Bahkan Nabi mengatakan ketika Nabi minum kemudian nafas di luar sampai 3 kali, Nabi mengatakan fa innahu arwa wa abra wa amra, lebih mengalir, lebih menghilangkan dahaga, dan lebih akhaf, memperingan ke lambung. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika minum, jangan nafas di dalam gelas, bernafas di luar gelas, atau nafas 3 kali. Boleh seseorang meminum langsung menghabiskan, boleh, tapi afdalnya bernafas 3 kali sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum, setelah itu nafas di luar, minum lagi, kemudian nafas di luar, minum lagi, kemudian nafas di luar. Kenapa? Lebih nikmat. Dan katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih arwa, lebih mengalir, lebih menghilangkan dahaga, dan juga lebih ringan di lambung. Bahkan di sana terdapat hadis, akan tapi hadis sanadnya lemah. Nabi mengatakan la tashrabu kashurbil ba'ir, janganlah kalian minum seperti minumnya unta. Ambil botol, lok lok lok lok lok sampai habis, tidak tersisa, langsung dengan 1 kali nafas. Nah, hal itu bisa mengakibatkan mudarat. Nah, kenapa? Karena kita juga butuh bernafas. Nah, apabila kita bernafas di dalam bejana tadi, dilarang oleh Nabi karena bisa mengakibatkan mudarat di gelas tadi sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, baik. Bahkan di dalam hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernapas di dalam bejana, wa yunfakhu fi, yunfakh ditiup. Ditiup. Hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi kata ada radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis menyebutkan wa la yatanaffas fil ina, jangan bernapas di dalam wadah. Bahkan tadi kita sebutkan bahwa Nabi pun melarang seseorang yunfakh fihi, meniup di dalam wadah. Hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernapas di dalam wadah, mat minum atau piring, wa yunfakhu fi, atau meniup. Nah, baik meniup di sini meniup minuman atau meniup makanan, sama dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang seseorang ketika ada minuman yang panas, maaf, dia bahkan sengaja ditiup di dalam sini sambil ambil ditiup. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia meniup di tempat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hal ini baik pada makanan ataupun minuman. Kalau misalkan panas, ya biarkan dulu dalam waktu yang sebentar, nanti dia akan dingin, akan hangat. Begitu juga makanan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa makruh seseorang memakan makanan yang masih panas. Beda antara panas dengan hangat. Baik makanan ataupun minuman. Yang pertama, hal itu akan menyakiti dari lidahnya. Beda antara panas dengan hangat. Kadang kita kalau makan makanan yang sudah dingin, kadang tidak mau masihnya yang masih hangat lah. Kalau panas, yang masih ada asap-asapnya, hal ini makruh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan yang masih ada uapnya tadi. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang keberkahan kalau seseorang memakan makanan atau meminum minuman yang panas sekali, hilang keberkahan dari makanan dan minuman tadi. Nah, kenapa? Dia tidak akan bisa menikmati. Pertama, dia akan tersakiti dengan panasnya yang luar biasa. Yang kedua, hilang keberkahan dari makanan tadi. Sehingga apabila ada sop marog yang panas sekali, biarkan dulu. Biarkan sampai dia hangat. Nah, kenapa? Karena apabila kita memakannya dalam keadaan masih ada uapnya itu makruh dan bisa menghilangkan keberkahan ketika kita memakan makanan. Dan hal ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adab makan dan minum. Qala rahimahullahu taala, hadis yang berikutnya, An Salman radhiyallahu taala anhu qala, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi ghaitin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw ayastanjiya bi aqal min thalathati ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw azmin. Rawahul Muslim. Dari Salman radhiyallahu taala anhu, laqad nahana, sungguh Rasulullah telah melarang kepada kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang air kecil dan juga buang air besar. Wa annastanjiya bil yamin, dan seseorang membersihkan ketika sudah selesai buang air kecil, buang air besar dengan tangan kanannya, atau seseorang membersihkan kemaluannya ketika sudah selesai buang air kecil, buang air besar kurang dari 3 batu. Au nastanjia, atau seseorang yang beristinja membersihkan kotorannya dengan raji. Raji itu kotoran binatang. Au azmin, atau tulang. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini terdapat beberapa masail yang diantaranya yaitu larangan seseorang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Kiblat adalah merupakan tempat di mana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat yang di mana salat adalah merupakan rukun Islam, tiang agama, yang merupakan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seseorang yaitu salatnya. Ketika seseorang salat menghadap ke arah kiblat, yang di mana kiblat tempat yang mulia, sehingga ketika buang air kecil ataupun buang air besar jangan sampai kita menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, sehingga ketika seseorang membangun rumah, perhatikan mana arah kiblat. Jangan sampai kita posisi klosetnya itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi ke arah kiblat. Karena kita buang air kecil, buang air besar tiap hari. Sehingga kita melakukan larangan itu tiap hari. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, lihat tempat WC-nya itu membelakangi atau menghadap kiblat, mereka merubahnya langsung dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah larangan di sini haram atau makruh? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika ke rumah Hafsah, beliau melihat Nabi menyelesaikan hajatnya menghadap ke Syam, membelakangi kiblat. Ini dalil menunjukkan bahwa membelakangi kiblat ataupun menghadap ke arah kiblat hukumnya makruh. Karena Nabi melarang, kemudian Nabi melakukannya. Sebagaimana Ibnu Umar melihat di rumah, ketika ke rumah Hafsah, Rasulullah menyelesaikan hajatnya menghadap ke Syam, membelakangi kiblat, sehingga hukumnya makruh. Baik yang ada bangunannya ataupun yang tidak ada bangunannya. Nah, yang ada bangunannya karena itu permanen harus diperbaiki, lebih baik kita perbaiki. Nah, ketika kita mungkin tidak tahu hukumnya, setelah kita tahu hukumnya, rubah. Mungkin dicabut, manggil tukang dan sebagainya, habis sedikit. Nah, daripada kita tiap hari buang air kecil, buang air besar, menghadap atau membelakangi kiblat, perbaiki. Jangan sampai membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Nah, karena ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai yang dimana kiblat seorang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buang air kecil, buang air besar pun menghadap ke arah kiblat, dan di sini hukumnya makruh. Awa anastanjia bil yamin, atau seseorang menyelesaikan hajatnya membersihkan dengan tangan kanan. Hal ini juga telah kita bahas pada pembahasan hadis yang sebelumnya. Atau anastanjia bi akal min salasati ahjar. Nah, orang-orang Arab itu ketika mereka berada di gurun, sedang dalam keadaan safar, nah, air sedikit, nah, cukup buat minum. Ketika mereka menyelesaikan hajatnya, mereka memakai batu. Boleh tidak? Boleh. Akan tetapi batu itu harus 3. Nabi melarang apabila kurang dari 3. Ambil batu, ya batu yang lebih gitu besar lah, lumayan lah. Ambil, bersihkan, 1, 2, 3. Apabila ada yang tersisa ketika buang air besar, itu ma'fu, dimaafkan. Kenapa? Karena membersihkan dengan batu tentunya berbeda dengan membersihkan dengan air. Kalau air, najisnya akan bersih, akan hilang, baunya bahkan akan hilang. Kalau dengan batu, mungkin ketika dibersihkan hilang najisnya, tapi masih ada tersisa. Baik itu baunya pun masih ada atau masih ada tersisa najis di situ, itu ma'fu, dimaafkan. Nah, masuk ke dalam di sini sama seperti seseorang yang ketika dia membersihkan memakai tisu. Boleh tidak? Boleh. Syekh bin Baz mengatakan boleh. Karena mungkin dan di beberapa tempat mungkin hal ini tidak terbiasa, ya sudah pakai air. Di beberapa tempat ada tisu, enggak ada air. Boleh tidak? Ya boleh. Enggak apa-apa. Kalau masih ada tersisa najis kalau dibersihkan, nah itu ma'fu. Nah, perbolehkan dengan tisu. Au anastanjia biroji au admin. Kalau seseorang dia istinja membersihkan dengan kotoran binatang au admin, hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Roji itu kotoran binatang. Wa admin tulang. Orang nyari misalkan gak ada batu, adanya kotoran binatang yang sudah mengering misalkan, ada majus. Au admin atau tulang, itu juga dilarang oleh Nabi SAW. Seseorang yang istinja dengan tulang, nah, membersihkan dengan tulang. Kenapa larangan di sini? Di sana terdapat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan bahwa dua tadi, yaitu kotoran dan tulang, itu makanannya jin. Makanannya jin. Nah, dengan ini Nabi SAW melarang seseorang untuk membersihkan kotoran dengan makanan. Walaupun itu bukan makanan manusia, tapi makanannya jin. Nah, dengan ini dilarang. Seorang sahabat Nabi SAW ketika Nabi meminta 3 batu, bawa 2 batu, 1 bawa kotoran. Kemudian Nabi tidak memakai kotoran tadi. Kenapa? Ilahnya tadi itu adalah merupakan makanan dari makanannya jin. Nah, jin makanannya kotoran dan juga tulang. Dengan ini dilarang seseorang untuk membersihkan setelah buang air kecil atau buang air besar dengan makanannya jin. Adama ya jus. Nah, taib, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.